لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Baik, barakallahu fikum. Kita masih pada isim-isim yang beramal seperti amalan ilmu. Yang keenam adalah isim tafdil. Ma huwa ismu tafdil? Ya khana Abu Sufyan. Masuhu. Sama, persamaan dan tambahan, ada tambahan lebih dari pelaku dari pemiliknya, atas selainnya dalam yang dia pelakunya tadi darinya ya, dari PL itu. Contohnya misalkan apa? A'lamu, sama-sama berilmu. Zaidun a'lamu min Khalidin. Zaid lebih berilmu dari Khalid. Zaid berilmu, Khalid berilmu, sama musyarakah, itu namanya musyarakah. Tapi ada ziyadah di situ, bagi Zaid lebih, itu namanya ziyadah. Itu maksudnya isim tafdhil, musyarakah wa ziyadah, sama-sama tapi ada lebihnya. Baik. Kemudian isim tafdhil itu menasabkan maf'ul atau tidak? Ya, karena Abu Luqman. Isim tafdhil itu menasabkan maf'ul bih atau tidak? Bantu Abu Akyas? Tidak. Hilaf atau sepakat? Al-Asah. Mana yang menunjukkan amalah? Ittifaqan. Terus mahfubnya bagaimana caranya? Diberi beri tambahan huruf Jer. Nanti tambah huruf jar seperti lam, huruf jar, ba, ya. Nah, ucapannya ittifaqan kemarin di apa? Di komentari yang benar apa? Alal asah. Apakah merofakkan isim dhahir ya Afana? Apa Isa? Intinya apa? Merofakkan dalam masalah alkohol. Dobitnya apa? Dobitnya dia harus diawali dengan nafi. Di dalam kalam ada nafi. Nafi setelahnya ada isim jenis yang disifati kepada isim tafdhil. Disifati dengan isim tafdhil. Dan setelahnya isim yang dilebihkan atas dirinya dengan dua sisi. Baik, Mas Tamir, kaya babillah, kala syari, wa aktarul arabu. Mana? Udah itu. Wa qawlu wa ayakuna fil kalami nafyun. Qawlu ayakuna fil kalami nafyun. Au shibhuhu kan nahyi wal istifhami. Nah, didahului hendaknya di dalam kalam itu ada nafi. Maksudnya nafi tidak hanya nafi saja atau yang serupa dengan nafi seperti nahi, larangan dan juga apa? Istifham. Istifham itu syibun nafi. Jadi tidak mesti hanya nafi saja. Nahi bisa, istifham juga bisa. Stamir. Nah, dari dua sisi yang berbeda, sebagaimana akan datang penjelasannya. Stamir. Takut damahu. Nafyun. Wasana ismu tabdil sifatun lahu wa huwa ya'malu amalan amalan fi'li wa qulu fa ilmun marfu'un bi wa huwa ma mufaddalun ala nafsihi bi'tibari ini Fa bi'tibari kaunihi fadilun wa bi'tibari kaunihi bi aini ghairihi maqdum Wal makna anna kuhla bi aini zaidin mutabila bi aini zaidin ahsanu min nafsihi bi aini ghairihi min al rijali wa bi hadzal mithalil masmu'i anil arabi sumiyat hadhil mas'alati mas'alatul kuhli. Nah, ucapan beliau ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini zaidin. Aku tidak melihat seorang laki-laki yang lebih bagus pada matanya itu ada celak darinya dibandingkan pada mata si Zaid. Ucapannya mara itu rojulan di sini isim jenis. Perhatikan dobitnya kan ada nafi dulu. Takoda mahun nafyun ma. Kemudian ahsana ini isim tafdil sifat baginya bagi rojulah. Dan dia beramal seperti amalan fi'il. Al-kuhlu ini fa'il yang marfu' dengan sebab ahsana. Ambilnya isim tafdhil ahsana. Dan kuhlu inilah yang mufaddalun, yang dilebihkan atau yang mufaddal yang dilebihi dari atas dirinya ditinjau dari dua sisi yang berbeda. Ditinjau dari sisi keadaan kuhul celak itu pada mata Zaid itu fadil, utama, bagus, lebih. Dan ditinjau dari sisi keadaannya di mata selainnya, selain Zaid itu mafdul, yakni kurang. Fadil itu yang utama, lebih. Kalau yang mafdul itu berarti apa? Yang dikalahkan, artinya kurang, bagus. Maknanya adalah bahwasanya al-kuhlu celak di mata Zaid itu lebih bagus pada dirinya dibandingkan apa? Mata selain Zaid dari kalangan para lelaki. Nah, dengan contoh ini yang didengar dari orang-orang Arab, dinamakanlah masalah ini dengan masalah kuhl. Ya, kenapa dinamakan masalah kuhl? Karena demikian didengar dari Arab masalah ini, ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau semua yang masuk dalam dua bait ini bisa sesuai dengan apa? Ketentuan ini. Tanbihun. Samir. Lam. Lam tusma. Mas'alatul kulli illa ba'da nafi. Wa qasaha. Qasa fi'il. Wa qasaha ba'duhum ba'da nafi. Wal istifhan. Wal ula. Wal awwal. Wal awwal. Nahwu la yakun ahadun ahabba ilayhi khairu minhu ilayka. Dari nahu hal ra'aita rajulan ahsana bi ainihi al-qublu minhu bi aini zaidi. Baik, tanbih. Tidaklah didengar mas'alatul kuhli kecuali setelah nafi. Sebagian mereka mengkiasnya dengan sibhu nafi tadi. Ya, apa itu? Bisa setelah nahi atau bisa pula setelah istifham. Fal awal yang pertama yaitu setelah apa? Larangan nahi. Contohnya la yakun ahadun ahabba ilaihi al khairu minhu ilaika. Janganlah, lanya nahi. Kemudian ada isim jenis ahadun disifati dengan apa? Isim tafdhil. Nah, la yakun ahadun, ahadun isim jenis ya. Janganlah seorang pun lebih mencintai kebaikan kepadanya dari dirinya kepadamu. Yang kedua adalah istifham. Hal ra'aita rajulan, apakah engkau melihat laki-laki yang lebih bagus? Celak di matanya dari dirinya pada mata si Zaid. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Ini agak sulit ya. Al-muhim demikian, tapi jarang sekali menemukan masalah ini dalam kitab itu. Istamir. Ucapan beliau dan beramal pada tamyiz. Isim tafdil bisa beramal pada tamyiz. Sampai akhirnya, maka malan. Ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak darimu hartanya. Malan ini tamyiz mansub dengan isim tafdil. Ambilnya isim tafdil. Aktsaru. Dan yang semisalnya juga hal. Hal ambilnya isim tafdil. Contohnya Zaidun ahsanun nasi mutabassiman. Zaid adalah orang yang paling bagus senyumannya. Atau orang yang paling bagus dalam keadaan tersenyum. Zaid adalah orang yang paling bagus ketika tersenyum. Mutabassiman hal dari Zaid. Amilnya ahsan. Istamir. Kullun minhuma mutaallaqun bi afdalu li'annahu ismu taqdilin ya'malu 'amala al-fi'li. Ucapan beliau Zaid afdalu minkal yauma, Zaid lebih utama darimu hari ini. Jar majrur dan dzaraf. Jar majrurnya mana? Minka. Dzarafnya al-yauma. Masing-masing dari keduanya, jar majrur dan dzaraf itu berkaitan dengan afdal. Karena dia isim tafdil, beramal seperti amalan fi'ilnya. Fa'idatun apa? Fa'idatun ismu tafdili mamnu'un minasarfi. Nah, li mulazamatihi wasfiyata wasfiyata wa waznal fi'li mulazamah ini atau mulazimah ini isim fa'il ya di mulazimati hi atau tadi dibaca mulazamah tahu boleh ya di mulazamati masdar. Nah, masdar beramal seperti amalan fi'ilnya al-wasfiyata maf'ul bih. Faedah isim tafdil itu tidak boleh ditanwin. Tidak boleh dikasroh. Ilahnya apa? Karena dia senantiasa berupa sifat dan wazan fi'il. Ilahnya ada dua, wasfiyah ma'awazan fi'il. Entah ya apa, Azam? Isim tafdil tidak boleh di tanwin, tidak boleh di kasroh, wa'iru munsari atau ma'am munsari. Ilahnya apa tadi, apa Azam? Lalu bagaimana dengan ayat? Fi ahsani takwimin. Ahsan isim tafdil, kok bisa di kasroh itu? Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jawabannya apa? Mbak Sofia? Mudhafilah. Mudhafilahnya mana? Mudhafilahnya taqwim. Mudhaf. Ingat? Isim ghairu munsharif itu bisa dikasrah satu. Ketiga apa? Diberi alif lam. Dua. Jadi mudhaf. Tiga. Diberi sifat. Apa contohnya diberi sifat? Didahului dengan rubba. Karena rubba maksudnya kena kiroh. Rubba fatimatin. Ya. Nah. Kemudian apa lagi? Darurah syariah. Nah. As-sabi. Masuk yang ketujuh ikra ya Pak Lukman. As-sabi ismul fi'li wa huwa salah satu anwa'in. Ma huwa bimakna al-amri wa huwa al-ghaliku ka sahu bimakna sah. Sah. Bimakna uskut wa mindu bimakna mah. Mah. Minu ini. Inkafif. Inkafif. Amin. Bimakna istajib. Wa alaika zaitan. Bimakna ilzamahu. Ilzamhu. Ilzam. Badunaka. Bimakna kut. Wama. Wa bimakna almawi. Kahayhata. Bimakna ka'udah. Wasyattana bimakna wasyattana bimakna iftaroko. Baik. Yang ketujuh, yang isim beramal seperti amalan fi'ilnya adalah isim fi'il. Isim fi'il itu ada tiga macam. Yang pertama, isim fi'il yang bermakna perintah. Itu yang banyak. Seperti soh, maknanya apa? Uskut, diam. Soh, diamlah. Mah bermana inkafif, tahan. Amin bermana istajib, kabulkanlah. Alaika zaidan maknanya ilzamhu. Ini berpeganglah. Pegangilah dia, berpegang teguhlah. Dunak bermana khud, hu, ambil dia. Yang kedua bermana madi, seperti hayhata bermana ba'uda, jauh. Syatana bermana iftaroko, terpecah belah. Cerebre. Istamir. Wa ma huwa bi ma'na al-mudari'i nahu awwa bi ma'na tawajja atawajja wa uffin bi ma'na atawajjir wa ya'malu ismu al-fi'li 'amal al-fi'li alladhi huwa bi ma'nahu wa la yudafu wa la yataqaddamu ma'muluhu 'alayhi wa ma nuwwina minhu fa nakiratun wa ma lam yunawwan fa ma'rifatun. Yang ketiga bermakna mudhari seperti awah, maknanya atawajja, saya sakitan, saya mengadu. Allah, ini aduh, itu mungkin ya. Ini saya mengadu, saya sakit. Uf, bermana atau dojar, saya bosan. Isim fi'il beramal seperti amalan fi'il yang dia semakna dengannya. Bisa beramal seperti fi'il amar, mudhari, atau madi. Dan isim fi'il tidak bisa dimudhofkan dan tidak boleh makmulnya mendahuluinya. Ya, makmul tidak boleh mendahului isim fi'il. Alaika Zaidan, enggak boleh Zaidan alaika. Paham? Makmul tidak boleh mendahului isim fi'il. Dan isim fi'il yang ditanwin darinya itu nakirah umum. Dan yang tidak ditanwin itu ma'rifah. Contohnya, sah dengan sahin. Bedanya apa sah dengan sahin? Ya, fana Aba Isa. Sah itu nakirah. Sahin. Nah, kebalik. Nuwina minhu nakirah. Yang ditanwin nakirah. Yang enggak ditanwin ma'rifat. Sah? Ma'rifat. Artinya apa? Diam dari pembicaraan tertentu. Misalkan ada dua orang lagi ngomong-ngomong. Ada orang yang ketiga datang. Dia katakan sah. Artinya apa? Diam dari pembicaraan tertentu yang sedang dibicarakan tadi. Nah, tidak diam dari yang lainnya. Kalau sahin umum, diam dari semua pembicaraan. Adapun syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naktabi bihadza barakallahu fikum. Mana? Percakapan. Sohnya itu pakai ha. Ini pakai ha. Soh. Ini pakai ha. Soh. Ha. Soh. Benar. Iya. Sohnya itu mesti majrur ya. Sohin. Iya, kalau nakir. Dia menentukan dia tidak menentukan apapun di kecuali dimaksud urjan itu tidak hanya buat menentukan yang lain. Ya bisa huruf-huruf jar yang berfungsi untuk takdiyah. Yang ya banyak ya min juga bisa ya min.